pancene kowe kuwi kanca tegel nanging ngopo bojoku tok lading lading lading pancene kowe kuwi kanca tegel nanging ngopo bojoku dasar konco rapayu sifatmu kok ora mutu tanpa kondo karo aku nek kowe seneng pacarku dasar lanangan ramutu iso ning gondol bojoku wedoke yo ora mutu modal lambe kaya asu kowe minggat ro koncoku ngakune karo ibumu dilalae aku ngerti ning ngarepe moto iki jebule kowe indah hoyo kira aku ra ngerti jane kowe kuwi konco tekan nanging nopo bojoku tos letik aku ora popo kowe karo koncoku dhewe sing penting aku wis ngolehke apa sing mbok duwe he kowe kancaku ontalan bekas kukae muga kowe iso dadi pasangan sing romantis najan uripmu susah ngelongso nganes lan miris yo wis aku tak golek gantine sing luwih modis rumatan bekas kukae sing wae amis senajan paten ra trimo isa aku mung miso kekancan saiki muso sorry aku wis tutup kancamu maneh mergo dapuranmu sing gawe aku rokok wis dadi kesan jane kok.